bersama menjalin hubungan asmara cinta. Meski kini engkau bersama dirinya, biarlah ku simpan dengan air mata. Besarlah harapku bersama dirimu, membangun malikai di tenda biru. Namun apa daya, semua hanya bisu. Diriku mengira kita akan bersatu. Semoga kau bahagia selalu.